tetapi akhirnya tinggal di kota Madinah. Dan aslinya adalah dari keturunan Sulaim. Makanya disebut dengan As-Sulami. Aslinya dari keturunan Sulaim. Dan keturunan Sulaim atau Bani Sulaim itu adalah dari daerah Hijaz. Hijaz adalah daerah antara yang mencakup Mekah, Madinah dan sekitarnya. Mekah, Madinah dan sekitarnya. Kemudian Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, beliaulah yang disebutkan dalam hadis tentang Aynallah, di manakah Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang memiliki budak, yang mana budak tersebut akhirnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba perhatikan hadis tersebut, saya bacakan hadisnya. Dan hadis ini yang masyhur, yang menceritakan tentang Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Yaitu, perhatikan, sebentar. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu bercerita, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, inna jariyatan li kanat tar'a ghanaman li. Aku mempunyai seorang budak perempuan dan senantiasa menggembalakan kambingku. Fajituha waqad faqadat syatun minal ghanam. Saat aku mendatanginya, maka dia kehilangan satu kambing. Satu kambing. Fasa'altuha anha. Maka aku bertanya, kemana satu kambing tersebut? Faqalat akalaha dhi'bu. Maka budak wanita kecil tersebut menjawab, dimakan oleh serigala. Fa asibtu 'alaiha wa kuntu min bani Adam falatamtu wajhaha. Maka aku pun marah kepadanya. Dan aku termasuk dari orang yang marah, kemudian aku tempeleng wajahnya. Wa ala raqabatin afa'atiquha. Sedangkan dia adalah seorang budak, maka aku ingin bertaubat, apakah aku memerdekakannya? Gara-gara menempeleng seorang budak, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu ingin memerdekakan budak tersebut, tapi bertanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak tersebut, "Ainallah? Di manakah Allah?" Faqalat fis sama. Maka budak wanita tersebut menjawab, "Di langit." Di langit. Dalil yang begitu tegas, setegas matahari yang akan selalu terbit dari timur sebelum hari kiamat. Faqala man ana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, siapa aku? Faqalat anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tiqha fa innaha mu'mina. Artinya, merdekakan dia, sesungguhnya dia adalah seorang beriman. Hadis riwayat Imam Muslim. Inilah yang disebut dengan hadis tentang budak wanita menjawab di manakah Allah. Dan pemilik budak tersebut namanya siapa? Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Yang sekarang hadisnya kita baca. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau meninggal pada tahun 117 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 117 Hijriah. Sebagian orang menyebut beliau namanya Umar bin Al-Hakam. Tetapi yang benar namanya adalah Muawiyah bin Al-Hakam. Baik. Poin yang kedua dari hadis ini adalah penjelasan terhadap hadis ini. Kita baca hadisnya dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat ini tidak layak. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat ini tidak layak. Kata tidak layak adalah maksudnya tidak pantas. La yasluh. Ya, tidak pantas. Dan berarti tidak boleh dilakukan. Ya, tidak baik. Tidak layak maksudnya adalah tidak baik untuk dimasuki ucapan manusia sedikit pun. Kata ucapan manusia sedikit pun, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya adalah ucapan manusia apapun. Karena di sini, kalau Anda lihat, syai'un di situ adalah nakirah. Dia kata yang tidak ditentukan apa dan siapanya. Fi siyaqin nafi. Di dalam bentuk penafian, peniadaan. Fata'ummu kulla syai'. Maka umum ucapan apapun, apakah yang berkaitan dengan sholat atau tidak, dia umum ucapan apapun. Apakah ucapan manusia yang berkaitan dengan sholat, misalkan membicarakan tentang sholat, misalkan lagi sholat, udah rekat berapa kita? Nah, gak boleh. Itu kan membicarakan tentang sholat. Atau membicarakan selain sholat. Ya. Yang penting ucapan manusia. Ucapan manusia. Yang dimaksud dengan ucapan manusia, garis bawahi baik-baik, yaitu perkataan yang manusia berbicara dengan seseorang. Perkataan manusia yang berbicara dengan seseorang. Kemudian sebelum itu kita kembali ke awal tadi, sesungguhnya salat ini, kata-kata salat ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat apapun. Ya, salat ini maksudnya adalah salat apapun, bukan salat khusus. Tetapi dia adalah jenis salat, salat apapun. Maka ini menunjukkan kepada keumuman sholat. Apakah sholat itu sholat wajib, sholat sunnah, sholat yang ada ruku, sholat yang tidak ada ruku. Sholat yang tidak ada ruku apa? Sholat jenazah. Ya, tidak ada ruku. Maka perhatikan baik-baik dua poin yang sudah saya sebutkan. Sesungguhnya sholat ini, kata-kata sholat ini adalah menunjukkan kepada jenis sholat. Jadi semua sholat, tidak sholat tertentu. Sholat wajibkah atau sholat sunnahkah? Ya, semua jenis sholat. Kemudian yang sudah kita tekankan juga bahwa tidak layak. Tidak layak maksudnya adalah tidak baik. La yasluhu, bahasa Arabnya di dalam hadis tersebut. La yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Syai'un, ya, di sini adalah ucapan manusia sedikit pun, apapun ucapannya. Ucapannya apapun. Entah itu yang berkaitan dengan sholat atau tidak berkaitan dengan sholat. Karena syai'un itu dalam bentuk nakirah. Dalam bentuk nakirah menunjukkan kepada keumuman. Ya, menunjukkan kepada keumuman. Ada mik? Ya, perhatikan ini kata as-shalah pakai alif lam menunjukkan kepada jenis. Jenis salat maka menunjukkan kepada keumuman. Salat apapun. Salat wajib, salat sunnah, salat yang ada rukuknya, tidak ada rukuknya, salat apapun. La yasluhu artinya tidak baik. Tidak cocok. Ya. La yasluhu fiha syai'un. Syai'un adalah kata nakirah. Nakirah artinya kata yang tidak jelas. Siapa dan apanya tidak jelas. Siapanya, apanya enggak jelas. Kata nakirah, kata yang tidak jelas. Apabila dalam bentuk peniadaan, la ini peniadaan, maka menunjukkan kepada keumuman. Maksudnya apa? Perkataan apapun yang berkaitan dengan sholat, tidak berkaitan dengan sholat, tidak boleh. Kemudian penekanan kita pada hadis tadi, min kalamin nas. Kalamin nas adalah ucapan yang menunjukkan kepada pembicaraan seseorang dengan orang lain berbicara, ya, menunjukkan kepada saling berbicara. Nanti saya setelah ini akan menyebutkan asal hadis ini, ya, asal hadis ini. Jadi ini beberapa penekanan. Nah, begitu sebenarnya antum kalau di dalam buku-bukunya. Itu yang saya inginkan. Begitu baca kitab. Ya, saya contohkan begini. Jadi, garis bawahi yang terjemahannya digaris bawahi, kemudian dikasih footnote, dikasih poin penting sehingga tahu yang kita inginkan mana yang penting yang harus dijelaskan. Karena penjelasan di situ adalah hal yang penting. Kita lanjutkan. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Salat itu hanyalah berisi. Kata-kata hanyalah diambil dari kata-kata innama. Lihat bahasa Arabnya. Innama huwa tasbih. Innama sering saya ucapkan, innama itu adalah huruf yang menunjukkan kepada pembatasan. Huruf yang menunjukkan kepada pembatasan. Dalam bahasa Indonesia menjadi hanya. Sholat itu hanyalah berisi tasbih. Artinya dibatasi. Enggak boleh perkataan yang lain. Hanyalah tasbih. Tasbih di sini adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ucapan subhanallah. Tasbih adalah ucapan subhanallah. Kemudian takbir, ucapan Allahu Akbar. Kemudian bacaan Al-Quran, ucapan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita perhatikan, benar enggak? Apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita buktikan sekarang. Perkara salat di dalamnya takbir, tasbih. Takbir, tasbih. Itu ada di dalam ruku, sujud dan istiftah. Takbir, tasbih ada dalam ruku, sujud dan doa istiftah. Subhanakallahu bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, ruku subhana rabbiyal azim. Sujud subhana rabbiyal a'la. Takbiratul ihram, takbir yang dengan mengucapkan takbir tersebut maka seseorang diharamkan mengerjakan selain pekerjaan salat. Ya. Kemudian sisa-sisa takbir lainnya, takbir tatkala ruku, ya, takbir tatkala berpindah, maka ini hukumnya hukum wajib. Ya, membaca Al-Qur'an seperti bacaan Al-Fatihah, bacaan surat-surat yang lainnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa memang benar di dalam sholat hanya ada tasbih, takbir dan qiraatul Qur'an, bacaan Al-Qur'an. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya juga lupa kata-kata syai'un, ya, letakkan syai'un sesuatu itu mau sedikit atau banyak. Nah, itu juga menunjukkan kepada keumuman, sedikit ataupun banyak tidak diperbolehkan. Ya, kata-kata syai'un di sini, sedikit ataupun banyak. Baik. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, untuk melengkapi pengetahuan kita, saya akan bacakan bagaimana sebenarnya cerita lengkapnya hadis ini. Cerita lengkapnya hadis ini. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Muslim dengan sanadnya sampai kepada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Beliau berkata, "Baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza atasa rajulun minal qaum." Ketika aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya menjadi makmum. Saat itu ada orang yang bersin dari jamaah yang salat. Fakultu, lalu aku pun berkata, yarhamukallah. Ya, semoga Allah merahmatimu. Ingat, kata-kata kalamun nas, ucapan manusia. Ucapan yang, apa di situ tertulis? Saling berbicara satu dengan yang lainnya. Ada, semoga Allah merahmatimu. Berarti kepada orang lain. Nah, itu dia. Kemudian faramanil qaumu bi absarihim, maka orang-orang pun menoleh kepadaku. Ya, ketika aku mengucapkan yarhamukallah, orang-orang menoleh kepadaku. Faqultu wa suqla ummiyah. Bahasanya wa suqla ummiyah. Ini istilah Arab. As-suqla adalah kesedihan karena kehilangan anak. Ummiyah artinya adalah ibuku. Maksudnya ketika orang-orang melihat semuanya, bahasa kita tuh, "Bu, tolong, Bu. Orang-orang lihat saya, anakmu dalam bahaya." Itu dia. Ya. Bahasanya wa thuqla ummiyah. Kalau literlaknya, ya, literlaknya adalah sangat sedih seorang ibu kehilangan anaknya. Tapi itu istilah untuk untuk perasaan apa itu? Perasaan terpojokan, sedih. Perasaan tidak nyaman karena dilihat semua orang. Ya. Wa thuqla ummiyah tidak ada dalam buku kita, tetapi ini buku apa? Aslinya. Ma sya'nukum tanzuruna ilayya? Kenapa kalian melihat kepadaku seluruhnya? Nambah lagi ngomong mereka dia. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu an. Faj'alu yadhribuna bi aydihim ala afkhadhim. Maka orang-orang ketika dia ngomong seperti itu, maka orang-orang pun memukulkan tangannya di atas paha-paha mereka. Maksudnya diam. Ya. Diam. Ya, jadi kalau seandainya ada, misalkan ada yang ngomong tadi di samping kita, kita berhenti. Itu tetap kada boleh. Batal tetap. Ya, kenapa? Karena walau sedikit. Ya, walau sedikit. Artinya tidak buka mulut, tidak buka kelihatan gigi, tapi kedengaran oleh dihiga itu tetap batal. Itu yang namanya syai'un. Sedikit pun tidak boleh. Ya. Lalu apa yang terjadi? Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Maka ketika aku melihat mereka maunya agar aku diam, maka aku pun diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika telah selesai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Demi bapak dan ibuku sebagai jaminannya, aku tidak pernah melihat seorang pengajar, muallim. Makanya kadang-kadang tuan guru disebut apa? Muallim. Nih muallim nih. Ya? Disebut muallim, pengajar. Yang sebelum beliau atau sesudah beliau yang paling baik pengajarannya dibandingkan beliau, tidak ada. Fa wallahi ma kaharani, demi Allah beliau tidak memarahiku. Kaharani adalah mencelakku. Wala darabani, tidak juga memukulku. Wala syatamani, dan tidak juga mencaciku. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, terutama bagi orang yang berbicara di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, agar berusaha semakin baik akhlak. Semakin santun, semakin penyabar. Wallahi pengalaman, sebanyak apapun dalil yang kita miliki, ketika kita tidak santun, ketika kita kurang ramah, susah diterima. Ya, susah diterima. Makanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istum muyassirin la mu'assirin. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kabar gembira, bukan memberikan kesulitan. Ya. Jadi berusaha menjadi pengajar seperti ini. Dalam keadaan ngobrol salat, subhanallah. Dua kalimat beliau ngomong. Ya. Dua kalimat. Maka beliau kata mengatakan, aku tidak pernah melihat pengajar sebelum dan sesudah beliau yang lebih baik daripada beliau. Tidak menghina, tidak memukul, tidak mencaci. Padahal ngomong. Maka Rasulullah SAW bersabda, kemudian keluarlah sabda ini. In hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atul Qur'an. Begitu asli ceritanya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadis ini poin yang ketiga, yaitu derajat hadis ini. Hadis ini tidak diragukan, hadisnya sahih, tidak ada keraguan padanya. Poin yang keempat, hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa berkomunikasi dengan seseorang di dalam sholat secara sengaja, walaupun dalam rangka mendoakan, membatalkan sholat. Saya ulangi. Berkomunikasi di dalam sholat kepada seseorang dengan sengaja, walaupun dalam rangka mendoakan, membatalkan sholat. Karena Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau di sini mendoakan, bukan ngomong sembarangan. Yang kedua baru ngomong. Itu pun tidak sembarangan. Ya. Di sini mendoakan, tetapi tetap batal sholatnya. Kenapa? Karena nih caranya ini penting. Karena meniadakan tujuan sholat. Yang mana tujuan sholat adalah berhubungannya seorang hamba dengan Allah, munajatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dijadikan sebagai poin kedua saja biar lebih pelajarannya lebih fokus. Yaitu poin kedua, pelajaran kedua adalah bahwa seseorang ketika sholat sedang bermunajat dengan Allah. Makanya diharamkan orang kalau sholat ngobrol sama orang lain. Karena itu berarti tidak lagi bermunajat dengan Allah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW riwayat Bukhari dan Muslim. Inna ahadakum idha qama fi salati fa innahu yunaji rabbahu. Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika dia bangun di dalam sholatnya, dia sedang bermunajat dengan Rabbnya. Munajat itu artinya apa? Mengaku berhubungan, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan kita dilarang untuk mengerjakan atau berbicara di dalam salat kepada manusia, karena tujuan salatnya lepas, yaitu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perbedaan pendapat. Jika seorang bersin, apakah boleh mengucapkan alhamdulillah atau tidak boleh? Maka pendapat yang pertama, jika seorang bersin mengucapkan alhamdulillah dengan suara lirih. Dengan suara lirih. Pendapat yang kedua, dengan suara keras. Tetapi tentunya tidak berkuciak seperti orang yang wahin di rumah. Hajis, alhamdulillah. Kayaknya keluar semua sudah. Ini bukan. Ya, suara keras akan tetapi tidak terlalu teriak. Nah, ini terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dengan suara yang lirih, ada yang mengatakan dengan suara yang keras. Tetapi dua-duanya pendapat ini mengatakan bahwa kalau ada orang yang bersin tatkala sholat, maka dia boleh untuk mengucapkan alhamdulillah dan tidak membatalkan sholatnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan lebih sahih pendapatnya adalah mengeraskannya alhamdulillah. Tapi yang lain nggak boleh jawab, ya. Yang lain tidak boleh jawab. Baik. Pelajaran selanjutnya. Hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang berbicara di dalam sholat karena tidak tahu hukumnya, tidak tahu keharamannya, sholatnya sah. Dan tidak ada qadha atasnya. Siapa yang berbicara tatkala sholat karena tidak tahu hukumnya, tidak tahu keharamannya, maka sholatnya sah. Dan tidak ada qadha atasnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu untuk mengulang sholatnya. Kemudian beliau juga tidak bertanya kepada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, apakah engkau sebelum ini juga berbicara? Enggak. Jadi tetap sah dan tidak ada qadha. Tetap sah dan tidak ada qadha karena dia tidak tahu. Kemudian hadis ini diambil darinya sebuah kaedah fikih yang sangat agung. Kaedah fikih yang sangat agung. Kaedahnya berbunyi, an-taklifa. Catat bahasa Indonesianya dulu. An-taklifa masyrutun bil qudrah alal ilmi wal amal. Disyaratkan dengan mampu atas ilmu dan amal. Atas ilmu dan amal. Bahwasanya, saya ulangi ya, belum saya terjemahkan dengan baik. An-taklifa, bahwasanya pembebanan ibadah disyaratkan dengan kesanggupan ilmu dan amal. Begitu lebih baik. Disyaratkan dengan kesanggupan ilmu dan amal. Faman kana ajizan an ahadihima saqata anhu ma yu'jizu wa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Barang siapa yang tidak sanggup mengerjakan salah satu dari keduanya, maka gugur atasnya apa yang tidak disanggupinya. Anna taklifa masyrutun bil qudrati alal ilmi wal amal. Faman kana ajizan an ahadihima saqata anhuma yu'jizu. Perhatikan ini kaidah penting. Nanti kita akan contohkan bahwa dengan kaedah ini kita bisa gunakan dalam bentuk-bentuk permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang namanya kaedah fikih. Kaedah itu adalah sebuah kaedah yang umum yang bisa menunjukkan kepada hukum-hukum dalam berbagai macam permasalahan dengan kaedah tersebut. Saya tuliskan. An-taklifa. Sengaja saya tuliskan, meskipun sebagian antum tidak faham, akan tetapi insyaallah ini bermanfaat. An-taklifa masyrutun bil qudrati alal ilmi wal amal. Catat, sesungguhnya pembebanan ibadah disyaratkan dengan kesanggupan ilmu dan amal. Dengan kesanggupan ilmu dan amal. Faman kana ajiza an ahadihima saqata anhu ma ya'jizuhu. Artinya, siapa yang tidak sanggup salah satu dari keduanya, ilmu atau amal, salah satu keduanya, dia tidak tahu. Kayak orang tadi, tidak tahu. Ya? Atau tidak sanggup untuk diamalkan karena sakit. Saqata anhu, gugur kewajibannya. Apa yang dia tidak sanggupi? Gugur kewajibannya apa yang dia tidak sanggupi? Ya? Dia disyaratkan dengan dua, ilmu dan berbuat. Sedangkan berbuat ini dia tidak sanggup, sakit, tidak sanggup berdiri, maka duduk sholatnya. Tidak sanggup duduk, maka berbaring. Lihat, ada masalah-masalah masuk ke sini. Ini kaidah penting sekali. Ya, kaidah ini penting sekali. Kalau tidak tahu, maka gugur juga kewajiban. Seperti Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau berbicara sambil sholat, tapi dalam keadaan tidak tahu. Sekarang, saya ambil contoh. Orang berzina. Ketika ditanya, wahai fulan, kenapa kamu berzina? Oh, saya tidak tahu, Ustaz. Bahwa berzina itu diharamkan. Berdosa tidak? Dosa enggak? Enggak. Harus yakin, dosa enggak? Tidak. Nah, cuma yang jadi masalah, Ustaz. Masa ada orang yang tidak tahu zina haram? Ada, mungkin. Mungkin ada. Ya. Orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam, di Banjar, habis itu pergi ke pedalaman Kalimantan Barat. Enggak tahu Islam, enggak tahu syariatnya. Bulan puasa minum. Dia kira yang haram cuma makan, minum boleh. Kira-kira batal enggak salat puasanya? Tidak. Ya, seperti itu. Nah, kalau ada orang berzina, ketika ditanya, kamu tahu hukumnya? Saya yang tidak tahu itu bahwa dihukum dirajam, Ustaz. Saya tidak tahu. Tapi haramnya tahu enggak? Tahu, dosa. Hah? Kalau hukum rajamnya yang tidak tahu, ya, ini tetap berdosa. Tapi kalau hukum haramnya tidak tahu, maka ini semoga Allah memaafkan. Berarti nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ada orang, ya, ini juga tidak tahu atau tidak sengaja, ilmu juga ini. Tidak sengaja. Saya pernah, Pak, waktu itu masih tahfidz. Sudah azan. Oh, sudah rusak. Ya, silakan azan dulu. Semuanya udah pada rusak ini. Kayaknya perlu diganti semuanya. Mana masjid? Ya. Nah. Baik, sampai mana tadi terakhir? Hah? Oh, kaidah fikih. Ya. Maka apabila seseorang tidak keberzina, kemudian dia tidak tahu hukumnya haram atau tidak, maka pada saat itu dia tidak kena hukum taklif. Tapi yang kalau tidak tahu dia adalah rajamnya atau tidak, maka dia tetap berdosa. Ada pernah, saya tadi ingin bercerita, waktu itu saya berpuasa, waktu di pondok tahfil, tahfidz Quran. Puasa, karena menurut orang-orang yang di dalam pondok tahfidz, makan itu mengganggu hafalan. Makan itu mengganggu waktu menghafal, karena kan kita punya target. Para santri pondok tahfidz itu punya target. Ada yang targetnya menyetor hafalan 2,5 lembar per hari. Berarti 8 bulan selesai. Sisanya murojaah. Sehingga setahun dia selesai sama murojaahnya. Sama dites sampai akhir. Maksud dites itu semaan. Dari subuh sampai sholat isya. Khatam 30 juz. Ada orang yang seperti itu. Nah, makan menurut sebagian orang, ketika hafal menghafal, itu mengganggu waktu. Makanya banyak puasa mereka. Waktu itu saya puasa, tapi karena tidak lupa masuk ke warung. Waktu itu pondok pesantrennya seperti ini. Bisa keluar, bisa ketemu dengan orang kampung, bisa pacaran sama orang kampung. Ya, pondok pesantrennya begitu. Tidak ada pagar khusus begitu, enggak ada. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makan di warung habis mie instan 1 plus telur plus teh Pindah nyaman benar. Bayar, habis bayar, keluar selangkah, tadi saya puasa pindahnya. Itu yang satu mangkok mie instan tadi sama teh, itu adalah ta'amun at'amahullah. Makanan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Dan dia tetap sah puasanya. Kenapa? Ini syarat, ini kaedahnya. Ya, anna taklifa masyrutun bil ilmi bil qudrati 'alal ilmi wal 'amal. Bahwasanya pembebanan ibadah disyaratkan dengan ilmu dan amal. Ya, dengan ilmu dan amal. Faman ajaza an ahadihima saqata ma ya'jizuhu. Barang siapa yang dia tidak sanggup salah satu dari keduanya, maka akan gugur kewajiban sesuatu yang dia tidak sanggupi. Dan ini banyak contoh-contohnya. Ya, banyak contoh. Seperti tayamum. Tidak sanggup berwudu, dia tayamum. Ya. Seperti misalkan tawaf. Tidak sanggup dia mencium atau mengusap, dia meletakkan sesuatu ke batunya, Hajar Aswad. Ataupun dia memberikan isyarat, tidak sanggup. Dan ini termasuk keindahan syariat Islam. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ambil pelajaran selanjutnya dari hadis ini. Pelajaran selanjutnya adalah jika pembicaraan di dalam sholat berkaitan dengan komunikasi dengan Allah, maka tidak membatalkan sholat. Jika pembicaraan di dalam sholat berkaitan dengan komunikasi dengan Allah, maka tidak membatalkan sholat. Seperti misalkan orang ketika sujud, dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli dhanbi kullahu dikkahu jillahu awwalahu akhirahu alaniyatahu wa sirrahu. Ini kan komunikasi dengan Allah. Ya Allah ampuni aku. Itu kan komunikasi. Maka apabila komunikasi itu terjadi dalam sholat antara seorang hamba yang sholat tersebut dengan Allah, maka ini tidak membatalkan sholat. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa bagusnya pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap murid-muridnya. Bagusnya pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap murid-muridnya. Dari sisi mana bagusnya? Kita harus kupas ini. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa at-tasbihu wat-takbir wat-tahmid." Beliau bagusnya pengajaran beliau dari sisi beliau menyebutkan sebab, baru setelah itu hukum. Sebab baru setelah itu hukum. Itu pengajaran yang bagus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab baru setelah itu hukum. Jadi dia sebutkan dulu sebabnya, baru setelah itu peraturan. Kenapa harus begini? Karena. Kenapa harus begitu? Karena. Ya, sebab sebutkan dulu. Ya. Fulan tidur siang, misalkan seorang orang tua bilang kepada anaknya, "Wahai anakku, tidur siang. Nanti sore agar bisa mengaji." Ya. Perintah untuk tidur siang. Kemudian ditaklil, ada sebabnya. Sebabnya agar mudah mempunyai kekuatan tapi kalau mengaji tidak mengantuk dan semisalnya. Baik. Kita ambil hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-235. Wa an Zaid bin Arqama radhiyallahu anhu qala in kunna lanatakallamu fi ssalati ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajati حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسقوط ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu dia berkata, sungguh dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami pernah berbicara ketika salat. Salah seorang di antara kami mengajak temannya untuk berbicara tentang keperluannya. Lalu turunlah ayat, peliharalah salat seluruh salat kalian dan peliharalah salat usta yaitu salat asar serta berdirilah dalam salat kalian karena Allah dengan khusyuk. Al-Baqarah 238. Dengan ayat tersebut kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara. Muttafaqun alaih. Lafal ini adalah lafal Imam Muslim rahimahullah. Baik, poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau Zaid bin Arqam bin Zaid Al-Ansari. Zaid bin Arqam bin Zaid Al-Ansari. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Zaid bin Arqam Al-Ansari beliau wafat pada tahun 68 Hijriah di daerah Kufah. Beliau wafat pada tahun 68 Hijriah di daerah Kufah. Dan beliau adalah dari kaum Khazraj. Nama lengkap beliau tadi Zaid bin Arqam bin Zaid Al-Ansari. Abu Ishaq rahimahullah berkata, sa'altu Zaid bin Arqama kam ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala 19 ghazwa. Qultu fama awwalu ghaza? Qala dzul ashir aw dzul ushr. Qultu kam ghazawta ma'ahu? Qala 17 ghazwa. Aku bertanya kepada Zaid bin Arqam, berapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang? Beliau menjawab 19 kali. Lalu Zaid berkata, perang apa pertama kali? Perang yang disebut dengan Dzul Ashir. Dzul Ashir. Lalu aku bertanya lagi, berapa kali engkau berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab 17 kali. 17 kali. Ya. Berarti beliau cuma tidak ikut 2 kali. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Zaid bin Arqam adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang turun pembenarannya di dalam surat Al-Munafiqun. Turun pembenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafiqun. Ceritanya seperti ini, saya bacakan. Bahwa Zaid bin Arqam Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliaulah yang memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkataan seorang munafik, Abdullah bin Ubay, yang mengatakan, "La in raja'na ila al-Madinah la yukhrijannal a'azz minha al-adhal." Jika kita pulang ke kota Madinah, maka orang yang kuasa akan mengeluarkan orang yang rendah. Perkataan ini dikatakan oleh Abdullah bin Ubay, ketua munafik, yang mendengar Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay mengingkari cerita tersebut agar dia selamat, maka Allah menurunkan kebenarannya. Atau begitu ceritanya. Ya, Abdullah bin Ubay, si pemimpin orang munafik, mencela Rasulullah dan para sahabatnya. Nanti kalau kita pulang ke kota Madinah, pasti orang-orang yang rendahan akan keluar dari kota Madinah ini. Maka yang mendengar perkataan ini dari Abdullah bin Ubay adalah Zaid bin Arqam yang meriwayatkan hadis kita ini. Zaid bin Arqam bercerita kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay, selama tidak ada yang dengar cuma satu orang, maka dia mengingkari di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada Allah yang membenarkan aduan Zaid bin Arqam. Ini yang terkenal ya dari Zaid bin Arqam. Dan beliau, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perang pertama kali yang beliau ikuti adalah Khandaq. Karena ketika perang Uhud masih dianggap kecil. Perang Uhud itu tahun keberapa? Ketiga Hijriah. Berarti sepeninggal Rasul, setelah perang Uhud, Nabi Muhammad SAW masih hidup berapa tahun? Hah? 7 tahun. 7 tahun, betul? 7 tahun. Berarti Zaid bin Arqam tidak bisa ikut perang Uhud. Umur beliau berarti 14 tahun. Tambah 7, 21 tahun. Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau berumur 21 tahun. Anak muda. Zaid bin Arqam ini para pemudanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meninggal di Kufah pada tahun 86 Hijriah. Baik. Apa? 68, betul. 68 Hijriah. Baik. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia berkata, sungguh dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud dengan sungguh dahulu, maksudnya adalah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita ini. Dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah berbicara ketika sholat. Maksudnya ketika menjadi makmum. Imamnya Rasulullah. Wah, antum bayangkan itu. Imam baca bacaan, makmumnya ngobrol sendiri. Subhanallah. Ya. Dan saya tadi lupa, walaupun hanya satu huruf kada boleh berbicara. Misalkan kawannya Pandir, apa kabar? Hah, jenya. Maka ini batal salatnya. Ya, ini batal salatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati. Karena kenapa? Karena ada komunikasi. Walaupun hanya cuma hah. Sakanya sidin dasar kata pendengaran. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami pernah berbicara ketika sholat. Salah seorang di antara kami mengajak temannya untuk membicarakan tentang keperluannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini berarti keperluannya bukan hanya sekedar menjawab salam. Tetapi ngobrol. Nah ini. Ini maksud daripada membicarakan tentang keperluannya, bukan hanya sekedar menjawab salam. Baik. Lalu turunlah ayat yang berbunyi hafizu 'alas salawati was-salatil wusta. Nah, di sini lihat. Di sini keistimewaan para sahabat yang tidak dimiliki oleh orang lain selain sahabat Rasulullah. Karena mereka tahu ayat ini turun sebabnya apa? Itu tidak pernah akan ada selain zaman sahabat yang mengetahuinya. Ya. Mereka tahu surat Al-Baqarah ayat 238 tersebut turun karena cerita dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka berbicara tatkala salat. Maka hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta. Periharalah salat kalian. Maksudnya peliharalah di sini adalah selalu jagalah. Selalu kerjakan. Ya, karena di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu." Dari kata-kata hafaza yuhafizu, yang artinya selalu menjaga satu dengan yang lainnya. Bukan hanya sekedar menjaga, ihfazu, bukan. Hafizu. Ya. Beda dua hal ini. Ya. Dua hal ini berbeda. Lihat, hafizu. Diambil dari kata-kata hafaza yuhafizu, yang artinya selalu menjaga. Selalu. Adapun kata-kata hafiza, lihat bedanya. Dan ini indahnya bahasa Arab. Pantas Arab, bahasa Arab dijadikan bahasa Al-Quran dan Hadis. Hafiza yahfazu. Apa beda antara ini dengan ini, Pak? Lihat bedanya. Apa bedanya? Hafaza yuhafizu, ada alifnya. Kalau ini hafiza yahfazu. Kalau ini cuma menjaga. Sedangkan ini selalu menjaga. Nah, itu dia. Selalu menjaga. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diterjemahkan di sini, peliharalah seluruh salat kalian. As-salawat, di situ seluruh salat kalian. Was-salatil wusta, dan periharalah salat wusta. Salat wusta, pendapat yang paling benar adalah salat asar. Nanti kita akan kupas ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan keutamaan salat asar. Dari sisi mana? Karena penyebutan khusus setelah umum menunjukkan kepada kekhususan. Ya, lihat sekarang ayatnya. Hafizu 'ala shalawat. Surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 238. Ayat 'ala shalawat. Was-salatil wusta. Baik. Lihat, para ahli bahasa Arab mengatakan apabila penyebutan yang khusus setelah yang umum menunjukkan kepada keistimewaan. Dari sisi mana? Selalu jagalah sholat-sholat. Ini umum. Umum. Sholat apapun. Sedangkan dan sholat wusta. Sholat asar. Ini khusus. Padahal sholat asar bagian dari sholat. Kenapa dikhususkan? Menunjukkan kepada keistimewaan. Kaedahnya berbunyi bagaimana? Penyebutan. Catat. Penyebutan. Sesuatu yang khusus setelah yang umum menunjukkan keistimewaan. Ya, yang istimewa salat apa berarti? Makanya ada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, man taraka salatal asri batalat amalu. Aika maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, amalnya hapus. Kenapa salat asar aja? Salat yang lain enggak? Karena dia istimewa. Istimewa dari sisi mana? Ini ya, penyebutan salat asar setelah penyebutan salat secara umum menunjukkan kepada keistimewaan. Kaidahnya berbunyi tadi, penyebutan sesuatu yang khusus setelah yang umum menunjukkan kepada istimewa. Saya kenal semua jamaah Imam Syafi'i dan ketua badan pengelolanya. Ini menunjukkan ke apa? Keistimewaan. Keistimewaan ketua badan pengelola Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan esok nungkar jam yang hanyar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita ambung dulu hanyar kita. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah penting. Ya. Contoh yang lain kaidah itu. Tanazzalul malaikatu warruhu. Para malaikat turun pada Lailatul Qadar dan ar-ruh juga turun. Ruh sini siapa? Jibril. Menunjukkan keistimewaan Jibril. Kenapa? Disebutkan secara khusus setelah penyebutan yang umum, menunjukkan kepada keistimewaan. Ustaz, banyak kaedah malam ini. Itulah fikih. Ya, itulah fikih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Dan periharalah salat wusta. Para ikhwan, pendapat yang paling sahih, salat wusta adalah salatul asr. Salat wusta, salat asar. Kenapa disebut salat wusta, salat asar? Karena dia berada di pertengahan. Coba kita baca tafsiran dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terhadap ayat ini. Hafizu 'ala shalawati was-salati al-wusta. Ya, lihat Imam Ibnu Katsir mengatakan ya'murullahu ta'ala bil muhafadhah 'ala shalawati fi awqatiha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk senantiasa menjaga salat di waktu-waktunya. Wa hifdha hududiha wa ada'iha fi awqatiha. Dan menjaga batasan-batasannya dan melaksanakannya pada waktu-waktunya. Sebagaimana firman Allah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayyul amali afdal, amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat. Riwayatnya dari Abu Aliyah rahimahullah. Abu Aliyah seorang tabi'i. Beliau berkata, "Shallaitu khalfa Abdullah ibn Qais bil Basrah salatal ghadah." Aku salat di belakang Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais seorang sahabat. Jadi Abdullah bin Qais imam, Abu Aliyah makmum. Imamnya seorang sahabat, kemudian makmumnya seorang tabi'i. Salatal ghadah. Salat subuh di kota Basrah. Kota Basrah di mana? Di Irak. Faqultu li rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila janibi, "Mas salatul wusta?" Lalu aku bertanya kepada seorang sahabat Rasulullah di sampingku. Yaitu pertanyaannya apa? Apa itu sholat wusta? Apa itu sholat wusta? Maka beliau menjawab sholat ini. Nah, ini berarti pendapat bahwa sholat wusta, ada yang berpendapat sholat apa? Subuh. Pendapat pertama. Ya, sholat wusta, ada yang berpendapat dia adalah sholat subuh. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada pendapat yang lain bahwa salat wusta adalah salat asar. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari peperangan Ahzab. Perang Ahzab juga disebut perang apa? Khandaq. Perang Khandaq kejadiannya bagaimana? Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dikepung. Di mana? Di kota Madinah. Oleh siapa? Oleh seluruh orang-orang Quraisy, faksi-faksi Quraisy, kekafiran, kesyirikan, Yahudi, Nasrani, semuanya ngepung. Kota apa? Kota Madinah. Ya. Nah, akibat kepungan ini Nabi Muhammad SAW tersibukkan dengan mereka sehingga terlambat mengerjakan sholat asar. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Syaghaluna 'anil salatil wusta salatil 'asr, mala Allahu qulubahum wa buyutahum nara." Mereka telah menyibukkan kita dari sholat wusta dan sholat asar. Pasti Allah akan isi hati dan rumah-rumah mereka dengan api. Ya, isi hati dan rumah-rumah mereka dengan api. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat asar di antara maghrib dan isya. Nah, ini jelas penyebutannya bahwa sagaluna 'anil salati al-wusta salatil 'ashr. Mereka menyibukkan kita dari mengerjakan sholat wusta, yaitu sholat asar. Nah, ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya sholat wusta adalah sholat asar. Dan kalau boleh kita luaskan lagi, ini juga peringatan kepada para pemimpin, para bos, para kepala, ketua yang memiliki orang-orang bawahan yang bekerja padanya, yang memiliki pekerja, pegawai padanya. Maka hati-hati, jangan sampai menyibukkan para pekerja di waktu sholat asar, karena ditakutkan hati dan rumahnya kebakar. Jangan-jangan penyebab kebakaran rumah adalah karena dia bos, pemimpin, mandor yang tidak membiarkan pegawainya, pekerjanya mengerjakan sholat asar. Mungkin gak terjadi? Mungkin. Karena hadisnya berbunyi seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain lebih tegas lagi dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul wusta shalatul 'asr." Salat wusta adalah salat asar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang pendapat yang paling kuat salat wusta itu maksudnya salat asar. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salat asar mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Di antara kedudukan-kedudukan salat asar yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, "Man taraka salatal asri muta'ammidan batala 'amaluh." Siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, maka amalannya terhapus. Ya, hapus amalannya. Nah, kemudian para ikhwah, tetapi yang menjadi pembicaraan bukan itu. Serta berdirilah dalam keadaan dalam salat karena Allah dengan khusyuk. Nah, ini yang menjadikan akhirnya para sahabat tidak lagi berbicara dari atau di dalam salatnya. Wa qumu lillahi qanitin. Artinya berdirilah karena Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qanitin. Qanitin di sini diterjemahkan dalam bahasa dalam buku terjemahan kita dengan khusyuk. Catat, yang dimaksud qanitin atau dalam tanda kurung khusyuk maksudnya adalah doa yang panjang. Doa yang panjang di dalam sholat. Maksudnya qanitin juga adalah rukuk yang panjang di dalam sholat. Jadi dia bisa doa yang panjang, rukuk yang panjang. Kemudian kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara. Diperintahkan untuk diam dengan ayat yang mana? Wa qumu lillahi qanitin. Itu dia. Ya. Dirilah untuk Allah dengan qanit. Qanit artinya tidak berbicara kecuali pembicaraan sholat. Dan dilarang berbicara. Maksudnya dilarang berbicara dengan lawan bicaranya di dalam sholat. Baik. Poin ketiga dari hadis ini adalah hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya, muttafaqun alaih. Lafal ini adalah lafal Imam Muslim. Poin keempat, pelajaran dan hukum dari hadis ini. Pelajaran dan hukum dari hadis ini. Yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan haramnya berbicara dalam sholat. Baik sholat sunnah atau sholat wajib. Baik perkataan yang banyak atau perkataan yang sedikit. Dan haramnya berbicara tatkala sholat ini ijma'. Haramnya berbicara tatkala sholat ini hukumnya ijma' di antara para ulama. Dan sholatnya batal. Ijma' para ulama bahwasanya siapa saja yang berbicara tatkala sholat, sholatnya batal. Tatkala dia berbicara dengan sengaja. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah seorang yang berbicara di dalam sholat karena lupa batal atau tidak sholatnya? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah orang yang berbicara tatkala sholat karena lupa batal atau tidak sholatnya? Ada dua pendapat. Yang pertama batal, yang kedua sah sholatnya. Wallahu alam para ikhwah, kalau lupa maka sholatnya apa? Sah. Ya, kalau lupa sholatnya sah. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana." Ya Allah, janganlah ditulis dosa atas kami jika kami lupa atau tidak tahu. Lupa atau tidak tahu. Ini merupakan rahmat Allah di dalam terhadap hamba-hambanya. Lihat lagi dalil yang menunjukkan bahwa lupa tidak membatalkan sholat. Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untukku atas umatku kekeliruan, tidak tahu, kelupaan atau yang dipaksa. Ya, kalau dipaksa maka tidak berdosa. Dipaksa untuk berbuka puasa tidak berdosa. Dipaksa untuk melakukan keharaman tidak berdosa. Dengan syarat yang memaksa sanggup untuk membahayakan orang yang dipaksa. Kalau yang memaksa anak kecil, awas kamu. Ya. Ditodongnya dengan pistol, pistolnya mainan. Sidin buka puasa. Ketika ditanya, kenapa pian buka puasa? Dipaksa kok. Lawan siapa? Itu anak pian. Nah ini tidak benar. Ya. Dipaksa bisa gugur kewajiban kalau yang memaksa bisa membahayakan. Dan memang terjadi bahaya kalau hanya sekedar prasangka. Ya. Wallahu'alam. Hadis yang ketiga. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء muttafaqun alaih, zada muslimun fis salah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasbih, mengucapkan subhanallah itu diperuntukkan bagi laki-laki, atau tepuk dan tepuk tangan itu diperuntukkan bagi perempuan. Muttafaqun alaih, muslim menambahkan dalam salat. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Biografinya sangat terkenal, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal Abu Hurairah? Abu Hurairah nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Dan keistimewaan Abu Hurairah adalah beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah, beliau dianggap sebagai sahabat yang paling terbanyak meriwayatkan hadis. Aktsarus sahabati riwayatan lil hadithi 'alal itlaq. Sahabat yang paling terbanyak meriwayatkan hadis secara mutlak. Baik. Salah satu pelajaran kita bisa ambil dari seorang Abu Hurairah adalah beliau berusaha keras untuk mendakwahi keluarganya, terutama ibunya. Ini perhatikan para ikhwah. Ya. Malah kalau sudah mengaji, malah membawa keberkahan untuk keluarga. Ini ada sebagian yang kadang-kadang mengaji malah cerai. Ya enggak. Ya, jangan. Sudah mengaji malah tambah harmonis, tambah sakinah, tambah mawaddah, tambah rahmah. Ya. Sesudah mengaji seperti itu. Harus tambah baik. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendakwahi ibunya sampai akhirnya ibunya masuk Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasbih, mengucapkan subhanallah itu diperuntukkan bagi laki-laki. Maksudnya, kalau terjadi sesuatu di dalam salat, imamnya salah, maka bacaan atau yang diperbuat oleh lelaki, oleh makmum laki-laki adalah mengucapkan tasbih. Subhanallah, subhanallah. Ya. Maka di sini imam perlu ilmu untuk imam. Saya berpesan, yang maju-maju imam, yang belum pernah baca buku tuntunan imam, jangan imam. Meskipun hafal banyak Quran. Ya. Apalagi hafalannya cuma 3 surat yang depannya kul. Ada waktu saya ke Australia, saya dibawa ke pasar. Pasar, habis itu akhirnya kelihatanlah semua pemandangan-pemandangan di pasar tersebut. Orang-orang yang berpakaian yang aneh-aneh. Maka saya bilang kepada kawan yang mengajar, ini hafalannya meleleh. Maka kawan yang mengajak mengatakan, kalau saya hafalannya bukan meleleh, Ustaz. Memang tidak ada yang dihafal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kalau seandainya mengucapkan makmumnya salah, mau mengucapkan subhanallah. Ya, subhanallah. Itu diperuntukkan bagi laki-laki. Adapun tepuk tangan itu diperuntukkan bagi perempuan. Sekali lagi saya pesan agar berilmu. Nanti jangan-jangan karena tidak berilmu makmumnya mengucapkan subhanallah karena mungkin dia salah, subhanallah. Maka imamnya mungkin nanti melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya dilakukan oleh imam. Subhanallah. Kada Allahu Akbar jazidin. Nah, ini keliru ya. Dan tepuk tangan itu diperuntukkan untuk bagi perempuan. Tepuk tangan kalau perempuan, makmumnya perempuan, imamnya laki-laki, maka dia bertepuk tangan. Ya. Ditepukkan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih, artinya hadis ini sahih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muslim di sini siapa? Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Muslim di dalam kitab sahihnya menambahkan, maksudnya adalah di dalam sholat. Maksud hadis tadi, tasbih untuk laki-laki, tepuk tangan untuk perempuan, di dalam sholat. Kalau imam melakukan kesalahan. Ada sesuatu yang menarik dalam hadis ini. Siapa yang jeli dia tahu. Saya beri clue. Berimaman. Itu keluhnya. Ada sesuatu yang menarik dalam hadis ini. Berimaman. Keluh tambahan. Perempuan. Nah, pikirkan. Saya baca hadisnya. Dan tepuk tangan itu diperuntukkan bagi perempuan. Nah, angkat tangan. Yang adabnya angkat tangan. Silakan. Nah, silakan. Akhwat, perempuan tidak boleh bersuara. Itu yang saya tanyakan. Apa rahasia? Ada sesuatu yang... Ya. Suara perempuan merupakan awal. Lihat keluh-keluh yang saya sebutkan. Berimaman. Yang kedua keluhnya, perempuan. Hah? Jika kelupaan. Enggak. Yang ketiga keluhnya, dan tepuk tangan itu diperuntukkan bagi perempuan. Lihat, kaitkan keluh-keluh yang saya sebutkan tadi. Perempuan, berimaman, dan tepuk tangan tatkala diperuntukkan bagi perempuan. Saya langsung saja jawab bahwa ada semacam isyarat dalam hadis ini. Jika makmumnya seluruhnya perempuan, maka laki-laki boleh mengimaminya walaupun seluruh makmumnya adalah perempuan. Karena di sini tepuk tangan itu diperuntukkan bagi perempuan. Kenapa? Karena kan imamnya salah, kemudian laki-laki tidak ada, maka para makmum apa? Tepuk tangan. Nah, itu makna yang tersirat dari hadis ini. Baik. Kita ambil pelajaran dari hadis ini. Poin yang keempat. Hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya adalah dalil bahwa seseorang jika mendapati imam salah, maka dia mengucapkan subhanallah untuk laki-laki dan bertepuk tangan untuk para perempuan. Yang kedua pelajarannya, hadis ini juga diperuntukkan untuk memberitahukan tentang status sholatnya. Hadis ini juga diperuntukkan untuk memberitahukan tentang status sholatnya. Apa maksudnya? Siapa yang paham? Pelajaran kedua. Hadis ini juga diperuntukkan untuk memberitahukan tentang status sholatnya. Siapa yang paham? Hah? Kenapa? Jumlah rakaat. Enggak. Kenapa? Sholatnya berjamaah. Tidak. Ada kekeliruan. Enggak. Kekeliruan sudah kita sebutkan pertama. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya dia boleh, menunjukkan bahwasanya statusnya sedang sholat. Ya, dia ada Allahu Akbar. Kemudian ada orang bertanya kepada dia, Din, mana ember? Dia maja ulun. Din, mana ember? Maka ulun menjawab, subhanallah. Oh, sembah, sholat nih orang. Memberitahukan status bahwa dia sedang sholat. Ya, bukan sedang mencukur rambut di Mumtaz. Sedang sholat. Ya, ini dia. Bina rame itulah cukuran. Ya. Harus dapat royalti ulun. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tata cara memukul tangan atau bertepuk tangan bagi perempuan. Yang pertama, tata caranya, tulis, memukulkan perut telapak tangan di atas punggung telapak tangan yang lain. Perut telapak tangan di atas punggung telapak tangan yang lain. Ya, atau, ada dua berarti, bahkan tiga, atau memukulkan punggung telapak tangan atas perut telapak tangan yang lain. Kebalikannya berarti. Kayak betul? Hah? Punggung telapak tangan atas perut telapak tangan. Ya? Baik. Kedua saya dicoba berarti. Yang ketiga, yaitu memukulkan perut telapak tangan atas perut telapak tangan yang lain. Berarti, ya bampik. Bisa begitu. Ya, tiga cara disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Cuma, nah ini poin selanjutnya. Jika sudah sadar dengan satu pukulan cukup, jangan ditambah main-main nanti. Ya, jika sudah sadar dengan satu pukulan maka cukup. Imamnya sudah misalkan dia bangun di rakaat ketiga, belum duduk tasyahud, belum tahiyat ula, belum tasyahud awal. Nah, langsung bangun ke rakaat ketiga. Ditepuki. Kemudian duduk dia. Ya. Tepuk ulang. Sudah sekali aja cukup. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga hikmah. Perbedaan antara pemberitahuan laki-laki dengan perempuan. Hikmah. Perbedaan antara pemberitahuan laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan suara, perempuan dengan tepuk tangan. Laki-laki dengan suara, perempuan dengan tepuk tangan. Hikmahnya adalah perempuan dianjurkan merendahkan suaranya. Ditakutkan godaan. Maka saya berpesan kepada jamaah saya di Masjid Imam Syafi'i ini, para perempuan harus lebih punya hishmah, sifat pemalu. Ya, tata cara bicara, tata cara bertanya, tata cara membaca kitab, ya, misalkan ada pembacaan kitab yang perempuan diperintahkan untuk membaca kitab, maka baca, akan tetapi jangan suara yang dibuat-buat. Dari Mutarrif bin Abdillah bin Ash. Teguring ulun. Ya, jangan. Baca seperti biasa. Karena tujuannya adalah membaca, bukan melemah lembutkan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperintahkan perempuan untuk hikmahnya adalah perempuan diperintahkan untuk merendahkan suaranya di hadapan para laki. Contoh lagi berbicara, misalkan ya, misalkan ini saya beri contoh saja. Sebagai contoh, tidak terjadi dan saya tidak pernah melihat, walhamdulillah. Misalkan keluar perempuan dari masjid ini, dari pintu belakang, kemudian hendak mengiau kawannya yang sudah berjalan jauh. Hei, sini. Itu bukan perempuan yang sudah ngaji. Perempuan yang sudah ngaji enggak seperti itu. Ya, bicara bisik-bisik, kemudian tertawa, tidak boleh terbahak-bahak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Hati-hati ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ya, terutama di warung-warung, maka jaga adab. Kenalkan bahwasanya Islam yang muslimah yang sebenarnya seperti ini, penuh dengan kemuliaan, kesantunan, kerahasiaan. Ya. Dan seperti itulah perempuan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa tepuk tangan khusus bagi perempuan. Laki-laki tidak ada tepuk tangan padanya. Dalam keadaan bagaimanapun. Di dalam sholat, di luar sholat, tatkala memanggil, tatkala takjub. Misalkan takjub melihat sesuatu, wah tepuk tangan. Ya, ini gawian perempuan. Yang suka tepuk tangan, gawian babinian. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrik laki-laki karena mereka senantiasa menepuk tangan mereka ketika tawaf di Baitullah. Surat Al-Anfal ayat 35 menjelaskan akan hal itu. Allah berfirman, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa mukaan wa tasdiyah." Dan tidaklah jenis salat orang-orang musyrik Quraisy di sekitar Ka'bah kecuali muka. Muka itu artinya adalah bersiul-siul. Kalau orang dulu, mungkin sampai sekarang, gitu. Iya, betul. Siul-siul. Ya, orang Arab sebagian mereka kalau sangat gembira, para perempuannya seperti itu, bersiul-siul. Memainkan lidah-lidah. Rasanya tidak cocok saya contohkan. Tadi aja pengen ketawa. Ya. Memainkan lidah, mengeluarkan suara karena saking gembiranya. Dan juga tasdiyah. Tasdiyah itu adalah bertepuk tangan. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana kalau seorang muslim melihat yang menakjubkan, maka mengucapkan Allahu Akbar atau Masya Allah. Yang menakjubkan, Masya Allah, Allahu Akbar. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Tepat jam 9 kita berhenti pada hadis yang 236. Nah, ada pertanyaan? Silakan, Mas. Ini kasih mic Mas Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau tidak salah, waktu kita membahas tentang sholat ala Nabi dulu, Ustadz pernah berkata... Sholat apa? Belajar sholat dulu. Yang oh iya. Ustadz pernah ngomong, kalau berdoa pakai bahasa Indonesia, ataupun dengan bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia harus tidak boleh, kata Ustadz dulu, tapi dengan bahasa Arab yang baik dan benar. Kalau dengan doa yang bahasa Arab, harus dengan doa yang dinyatakan sahih. Di sini Ustaz tadi berkata kalau berdoa dibolehkan di hadis hadis 235 ya kalau nggak salah. Iya. Dibolehkan berdoa. Iya. Nah, jadi yang, begini, saya jelaskan sudah. Yang bahasa Indonesia dengan bahasa kita itu apa tidak dibolehkan, Ustaz? Ya. Ya, itu saja. Baik. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya begini. Sering saya senantiasa menjawab apabila pertanyaan tentang berdoa di dalam sujud. Yang pertama, melihat tata cara jawaban saya. Ya. Ini baku seperti jawabannya. Yang pertama, sangat dianjurkan untuk berdoa di dalam sujud dan memperbanyak doa di dalam sujud. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi fa huwa sajid." Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dari Rabb-nya adalah tatkala dia sujud. Fa aktsiru fihi ad-du'a. Maka perbanyaklah di dalamnya membaca doa. Dianjurkan kita, bukan hanya sujud pertama atau sujud terakhir, tetapi setiap sujud. Yang kedua, bacaan doa yang paling bagus dibaca adalah yang paling baik, yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahu bihamdika allahumma ighfirli, atau subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azama, atau subuhun quddus rabbul malaikati warruh, atau bacaan Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu wa 'alaniyatah. Ini bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW tatkala sujud. Itu yang paling bagus. Nah, di sana ada bacaan yang bagus juga tapi derajatnya tingkat kedua, yaitu bacaan doa-doa yang berasal dari Al-Qur'an atau dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya. Selain yang beliau baca di dalam sujudnya. Doa apa saja? Seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina. Banyak doa. Silakan itu dibaca. Dan itu tingkatan kedua, dari Al-Qur'an atau dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan yang ketiga yaitu doa yang dibaca tatkala sujud berasal dari bahasa Arab yang fasih. Ini boleh asalkan dia benar-benar berbahasa Arab. Nah, yang boleh ini tidak boleh yang boleh ini adalah berbahasa Arab dan meminta kepada Allah dengan permintaan yang baik. Tidak ada dosa di dalamnya. Seperti misalkan, Rabbi inni as'aluka rizqan wasi'an. Ya Allah, aku mohon kepada engkau rizki yang luas. Wa mayitan syahidan. Dan mati dalam keadaan syahid. Wa zaujatan salihatan. Dan istri yang salihah. Ini boleh. Ya. Nah, yang keempat yaitu berdoa dengan bahasa Indonesia. Ini tidak diperbolehkan kecuali bagi yang tidak bisa sama sekali bacaan sholat sampai bertakbir tidak bisa. Nah, ini baru boleh. Ya, adapun yang sudah bisa Al-Fatihah, bisa baca Rabbana Atina, bisa doa-doa yang lain, maka ini batal nanti sholatnya. Minta spesial, misalkan minta ampunan, minta rezeki, tapi pakai bahasa Indonesia itu maksudnya nggak boleh. Tidak boleh, ya. Makanya saya katakan tadi tidak boleh berdoa dengan bahasa Indonesia meskipun doanya baik, meskipun doanya fasih, ya, karena dia pakai bahasa Indonesia. Wallahu a'lam. Apakah yang mengucapkan subhanallah apabila imam salah atau keliru makmum yang di belakang imam, atau makmum yang mana? Apabila imam laki-laki, makmumnya semua perempuan, apakah makmum tersebut tetap di belakang hijab atau bagaimana? Maka jawabannya, makmum yang mana? Makmum yang tahu imamnya salah. Makmum yang tahu imamnya salah. Baik yang di belakang imam, di samping kanan, samping kiri imam, sub kedua atau sub selanjutnya. Wallahu a'lam. Apabila imam laki-laki, makmumnya semuanya perempuan, apakah pakai hijab? Maka jawabannya bisa pakai hijab dan bisa tidak pakai hijab. Ya, bisa pakai hijab dan bisa tidak pakai hijab. Tetapi jika tidak pakai hijab, maka harus jauh tempatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik sab perempuan yang paling belakang, dan seburuk-buruk sab perempuan adalah yang paling depan. Maka harus dijauhi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum melewati sebagian orang yang sedang melakukan sholat sunnah? Ketika kita tidak diperbolehkan lewat, sedangkan rasa untuk buang hajat sudah tidak bisa ditahan lagi. Harus. Ya, harus buang hajat kalau begitu. Ya, jangan ditahan. Ya, ini dalam keadaan yang terpaksa. Ya, yang terpaksa. Nah, maka harus. Kalau seandainya tidak harus, bagaimana dia akan buang hajat di tempat itu? Bahaya nanti. Di sini mengambil akhafud dararain, yang paling ringan bahayanya. Ya, bahayanya yang paling ringan. Kita dilarang untuk melewati sholat, orang yang di depan orang yang sholat. Dan meskipun kita berdiri selama 40, tidak disebutkan di dalam hadis 40 apa, bisa 40 tahun, bisa 40 bulan, bisa 40 pekan, bisa 40 hari, bisa 40 jam, bisa 40 menit, bisa 40 detik. Pokoknya 40. Berdiri selama 40 lebih baik dibandingkan dia melewati yamurru baina yadayil musalli. Rasulullah SAW bersabda bahasa Arabnya, la an yaqifa arba'in khairun lahu min an yamurra baina yadayil musalli. Sungguh seseorang berdiri selama 40 lebih baik dibandingkan dia melewati orang yang sedang di depan orang yang sedang sholat. Tetapi, nah ini kan larangan keburukan melewati orang yang sholat. Tetapi di sana ada yang lebih buruk lagi, yaitu menahan hajat. Yang pertama mungkin masjidnya bisa kotor. Yang kedua mungkin dia akan terdapat penyakit karena ditahan, aturan harus keluar. Maka di situ akhafud dharain, mengambil yang paling ringan bahayanya. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, minta penjelasan mengenai surat Al-Isra ayat 78. Apakah itu merupakan keutamaan sholat subuh? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 78. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Dirikanlah salat, ya, karena terbenamnya matahari sampai tertutupnya malam, dan Quran al-fajr, dan dirikanlah salat tatkala waktu dibacakan Al-Qur'an pada waktu salat subuh. Sesungguhnya Quran al-fajr kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan. Maka jawabannya iya. Ya, jawabannya iya. Ini keutamaan salat subuh, karena yang dimaksud dengan Quran al-fajr adalah salat subuh yang dibacakan Quran padanya. Masyhuda, disaksikan, maksudnya disaksikan oleh para malaikat. Wallahu alam. Jadi dua-duanya menyaksikan. Malaikat itu kan innalillahi malaikatun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang malaikatun nahar wa malaikatul lail. Ada yang malaikat menjaga malam, malaikat menjaga siang. Mereka berkumpul tatkala salat subuh. Kok bisa? Bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Mereka berkumpul tatkala salat subuh. Malaikat malam ingin ke langit. Malaikat siang turun dari langit. Berkumpul tatkala manusia mengerjakan sholat subuh. Makanya tercela dengan ketercelaan yang tinggi, yang sangat, orang yang kesiangan bangun subuh. Makanya orang tua kita dahulu mengatakan, oh bangun, lambat, malaikatnya bulik dah. Ya, malaikatnya baugah dah. Maka pada saat itu terkumpulnya yang disebutkan masyhuda, disaksikan, yaitu disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Wallahu alam. Nah, ada pertanyaan ibu-ibu? Pindah kedengaran mic. Ada? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya apabila kita sholat dengan imam yang tidak memperhatikan tuma'nina? Apakah sholatnya sah? Maka jawabannya tidak sah. Sholatnya batal. Makmumnya batal. Ya. Dan dia harus mufaraqah, harus keluar. Wallahu a'lam. Dan apakah kita tidak sholat di tempat atau masjid tersebut? Kalau imamnya tidak tuma'nina, maka cari masjid yang lain yang tuma'nina. Tetapi yang paling bagus adalah dinasihati. Imamnya dinasihati, kemudian badan pengelolanya dinasihati agar mencari imam yang tuma'nina. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada dalil untuk imam dalam memperhatikan saf berjamaah harus seimbang saf kanan dengan saf kiri? Maka jawabannya ya, bahwa imam merapatkan saf, meratakan saf, dan jangan sampai makmum tidak rata dan tidak rata dan tidak sama safnya. Adapun kesamaan keseimbangan maka belum ada dalilnya. Wallahu a'lam. Memang dianjurkan untuk mendahului saf kanan dibandingkan saf kiri, diisi sebelum saf kiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada saat makmum membaca Al-Fatihah belum selesai tapi si imam sudah ruku, apakah makmum menyempurnakan bacaannya atau langsung ikut ruku? Maka jawabannya, jika bacaannya masih panjang maka langsung ruku. Jika bacaannya tinggal sedikit teruskan kemudian langsung mengikuti imam. Wallahu a'lam. Biasanya kalau menyempurnakan bacaan Al-Fatihah makmum ketinggalan ruku karena imam sudah i'tidal. Maka jawabannya ini kesalahan. Ya. Kalau seandainya makmum menyempurnakan Al-Fatihah, maka imam ruku dia ikut ruku. Jangan sampai dia menyempurnakan Al-Fatihah sedangkan imamnya sudah ruku atau sudah bahkan sudah bangun dari rukunya i'tidal. Ini tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya karena terlambat dari imam. Lalu Ustaz, Al-Fatihah kita belum selesai bagaimana? Maka sudah cukup dibaca oleh siapa? Oleh imam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pernah saya baca bahwa tidak sah sholatnya seseorang yang bermakmum kepada imam yang tidak fasih. Apakah ini benar Ustaz? Apakah kita harus mengulang kembali sholat kita atau bagaimana? Apa yang dimaksud dengan sholat imam tidak fasih? Kalau yang dimaksud dengan tidak fasih adalah dia tidak bisa membaca Al-Quran, mempunyai bacaan Al-Quran yang kesalahannya fatal, seperti makhrajnya salah, kemudian mengakibatkan artinya pun salah, ya, kemudian baris harokat dari bacaannya pun salah-salah yang menyebabkan kekeliruan. Maka ini disebut dengan lahan jali, kesalahan yang jelas. Kesalahan yang jelas ini bisa menyebabkan batalnya sholat. Tetapi ya apabila kesalahannya tidak jelas maka artinya sedikit saja kesalahannya masih diperbolehkan sholat di belakangnya. Wallahu a'lam. Apakah kita harus mengulang kembali sholat kita atau bagaimana? Maka jawabannya kalau seandainya dia melihat sholatnya tidak sah maka dia ulang. Kalau seandainya dia melihat sholatnya sah saja maka dia tidak perlu mengulang. Wallahu a'lam. Cukup kiranya, sudah terlalu malam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.